لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan fikih kita berbahiyah dari Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa mazilna fil mas'alati fi kitabin nikah, kita masih dalam pembahasan kitabun nikah, yaitu masalah yang berkaitan tentang nikah-nikah yang diharamkan. Nikah-nikah yang diharamkan sebagaimana dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, yaitu nikah mut'ah wa tahlil wa kadzalika asy-syighar. Syighar termasuk dari nikah yang dilarang oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagaimana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis Nafi' Ali bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syighar, yani asy-syighar. Dikatakan tafsir asy-syighar, tafsir dari ucapan Nafi' wa ayuzawij ar-rajul ibnatahu ala ayuzawijahu al-akhar ibnatahu wa laisa bainahuma shadaq, dan kedua-duanya tidak ada mahar. Ini seorang laki-laki mensyaratkan ketika ada yang mau menikahi anak perempuannya, mensyaratkan bahwa anak dia juga harus dinikahkan dengannya. Wa laisa bainahuma as-shadaq, dan dua-duanya tidak ada mahar. Dan ini nikah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahi yaqtadi al-tahrim. Karena nikah seperti ini yang di antaranya itu tidak ada shadaq, tidak ada mahar dua-duanya, bahkan al-syighar juga sebagaimana dikatakan seperti anjing yang mengangkat kakinya ketika kencing. Ini merupakan kinayah dari bahwa perbuatan ini suatu perbuatan yang tercela. Nah, dan apabila kedua-duanya ada shadaq dan juga tidak ada trik budaya, fahada dikatakan oleh para ulama fahada jais. Nah, qala rahimahullah ta'ala wa yajibu ala zawj al-wafa bi syarat al-mar'ah. Nah, wajib dan wajib seorang suami wajib ala zauj dan wajib atas suami untuk menunaikan syarat perempuan istrinya tadi, illa ayuhillal haraman au yuharrim halalan, kecuali menghalalkan yang haram au yuharrim halalan, atau mengharamkan sesuatu yang halal. Nah, ini yang berkaitan tentang wajib seseorang untuk menunaikan apabila sebelum menikah ada syarat si perempuan tadi mensyaratkan, maka wajib untuk menunaikannya. Selama syarat ini tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan tidak menghalalkan sesuatu haram yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. dengan dalil bahwa Nabi SAW mengatakan al-mu'minun ala syurutihim. Seorang mu'min ala syurutihim, ketika ada syarat maka wajib bagi dia untuk menepatinya. Dan juga hadis dari Nabi SAW, hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan inna ahaqqa syurut ay waffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Dikatakan oleh Nabi SAW hadis Uqbah bin Amir muttafaqun alaih, sesungguhnya ahaqqus syurut, syarat yang hak, yang lebih berhak untuk ditunaikan, ayuwafa bihi, berhak untuk ditunaikan, mastahlatum bihi furuj, apa-apa yang menghalalkan al-furuj, yakni kemaluan wanita. Ini dalil tentang wajib seseorang untuk menunaikan syarat apabila syarat tadi tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, seperti mastahlaltum bihil furuj. Ini halal seorang laki-laki untuk menyetubuhi wanita tuh dengan nikah, itu kan halal. Sehingga apabila sesuatu yang halal ada syarat, maka harus ditunaikan syarat tadi. Nah, contoh, yakni seorang perempuan ketika ada yang mau menikahinya mensyaratkan bahwa boleh aku menikah denganmu tapi dengan syarat. Syaratnya misalkan aku mau hidup dengan ibuku. Misalkan ibuku masih sendiri, sudah sendiri, sudah tua. Nah, bapaknya sudah meninggal, tidak ada yang mengurus. Nah, mau menikah tapi aku ingin mengurus ibuku. Ini ketika sudah menikah maka harus menepati syaratnya tadi. Nah, harus menepati syaratnya tadi. Atau syarat-syarat yang lain. Boleh aku menikah, tapi saya gak mau keluar dari tempat tinggal saya. Tidak mau keluar dari, misalkan dari daerah tempat tinggal dia. Nah, karena di daerah dia banyak saudara, lain sebagainya. Maka hal ini perlu harus disyaratkan. Harus ditepati. Nah, karena ini syarat-syarat yang tidak mengharamkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Berbeda dengan suatu yang syarat. Baik syarat si suami ke istrinya atau istri ke suaminya. Contohnya, ketika seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, dia mengatakan, saya akan menikahimu dengan syarat saya tidak mau memberikan nafkah kepadamu. Nah, ini syarat batil. Kenapa? Karena seorang suami wajib untuk menafkahi keluarganya. Wajib untuk menikahi keluarganya. Nah, ini syarat-syarat yang batil. Atau seorang wanita mensyaratkan kepada suaminya dengan syarat yang batil. Contohnya, aku mau menikahi denganmu dengan syarat. Syaratnya apa? Cukur jenggotmu, misalkan. Atau syarat yang lain, keluar dari ahlu sunnah, sudah. Jangan ngaji-ngaji atau lain sebagainya. Nah, ini syarat-syarat yang batil. Syarat-syarat yang batil. Nah, sehingga seseorang ketika ada syarat, yang dimana syarat tadi tidak menghalalkan suatu yang halal, suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal, fahada jais. Fahada jais. Contohnya seseorang menikah di daerah negeri orang lain. Contohnya seperti di Yaman misalkan. Mensyaratkan boleh menikah tapi jangan dibawa ke Indonesia misalkan. Haknya mereka. Itu haknya mereka. Nah, itu haknya mereka. Maka kalau kamu setuju, silakan. Kalau kamu tidak setuju, ya sudah cari yang lain. Cari yang lain. Nah, sehingga apabila ketika sudah akad, maka syarat seperti ini harus ditunaikan. Syarat seperti ini harus ditunaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Atau keluarganya mensyaratkan sesuatu yang di sana pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya, boleh aku nikahkan dengan putri saya, tapi jangan disetubuhi dulu karena masih kecil. Misalkan, nanti saja kalau sudah 2 tahun atau 3 tahun lagi. Misalkan. Ini syarat yang batil. Ini syarat yang batil. Kalau mau seperti ini, jangan dinikahkan dulu. Jangan dinikahkan dulu. Karena yang namanya manusia, nah, suami istri, hidup berdua, tidur bersama, nah, tiap hari diliatin saja, misalkan yang sebagainya, selama 2 tahun, 3 tahun, siapa yang sanggup seperti ini? Nah, ahsan sudah nanti, sudah siap, baru nikahkan. Sudah siap baru dinikahkan. Maka syarat-syarat seperti ini syarat yang batil. 6. Qala Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi. Kemudian syarat-syarat yang batil yaitu syarat-syarat seperti nikah syighar. Nikah tahlil. Ini syarat yang batil. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Syarat-syarat yang batil seperti nikah muta'ah. Sama. Nah, ini syarat batil. Saya mau menikahimu, tapi cuma 1 minggu saja. Atau cuma 1 bulan saja. Ini nikah kontrak, nikah muta'ah yang dilarang, diharamkan. Qala rahmatullahi ta'ala alaih. Wa yahrumu al-rajul ayyankiha al-zaniyah aw musyrikah wal-aqs. Dan diharamkan seseorang untuk menikahi zaniyah atau musyrikah. Hal ini sebagaimana di dalam dalil firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyah la yankahu illa zanin aw musyrikah. Az-zaniyah la yankahu illa az-zaniyatu la yankahu illa zanin aw musyrikah. Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yankahu az-zani al-majlud illa mithluhu. Seorang zani, penzina, itu tidak dinikahkan kecuali yang semisalnya. Kecuali yang semisalnya. Zani la yankihu zani au musyrika wa zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Naam. Karena seorang yang berzina telah melakukan dosa yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Bahwa zina termasuk dari dosa besar. Seseorang yang belum menikah itu dicambuk dan diasingkan. Dan seseorang yang sudah menikah itu dirajam. Dirajam sampai mati. Nah, itu hukuman bagi zani au zaniyah. Sehingga ini merupakan peringatan bagi mereka bahwa seorang yang mukmin jangan menikahi perempuan yang zaniyah. Atau seorang perempuan yang mukminah tidak menikahi seorang laki-laki yang zani, yang berzina. Au musyrik, atau yang musyrik. Nah. Sehingga seseorang yang menikahi, nikahilah yang seiman. Nah. Tidak menikahi wanita yang musyrikah. Atau seseorang yang wanita mukminah menikahi laki-laki yang musyrik. Nah. Waqala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa man sarraha al-Qur'an bi tahrimihi. Dan juga yang di mana Al-Qur'an sarraha menjelaskan tentang tidak boleh seorang mengawini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Harimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum akhwatukum sampai akhir dari firman Allah Subhanahu wa taala di situ disebutkan yaitu orang-orang yang tidak boleh kalian nikahi. Orang-orang yang tidak boleh kalian nikahi. Di catatan kaki ada enggak sih di situ? Ada. Nah, surat An-Nisa di situ disebutkan semua yang dilarang seseorang untuk menikahi ibunya, anaknya, saudara perempuannya, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, ataupun satu susuan, hada mayajus. Disebutkan Al-Quran melarang untuk menikah dengan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-23. Waqala rahimahullah ta'ala warribakan nasab. Warribakan kan nasab. Satu susuan sama seperti satu nasab. Nah, sehingga seseorang tidak boleh menikahi yang satu susuan. Nah, sebagian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar ridha ma yahrumu minan nasab. Nah, sehingga seseorang yang mendapatkan ada perempuan yang telah disusui oleh ibunya, nah, maka tidak boleh untuk menikahinya. Satu disusui oleh ibunya. Tentunya nanti ada masail yang berkaitan tentang ar-rida'ah. Itu berapa kali hisapan? Berapa kali meminum susunya? Nah, ini masalah ar-rida'ah. Ma yahrumu minar rida'ah. Ma yahrumu minar rida, yahrumu minar rida, ma yahrumu minan nasab. Dan masalah yang terperinci insyaallah kita akan bahas pada pembahasan rida'ah, pada pembahasannya insyaallah taala. Wa qala rahimahullah taala wal jam'u bain al mar'ah wa 'ammatiha aw khalatiha. Naam. Dan menjamak bainal mar'ah antara perempuan dengan bibinya. Ammatiha bibi dari pihak ayahnya. Aw khalatiha atau perempuan dengan bibi dari pihak ibunya, saudara ibunya. Kemudian sesuatu yang diharamkan seorang dilarang untuk mengawini. Ya, ini sudah mengawini perempuan, kemudian menikahi bibi perempuan itu. Menikahi bibi perempuan itu. Sebagaimana Nabi SAW melarang naha antun kal mar'ah ala ammatiha au khalatiha. Hadis Abi Hurairah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dilarang oleh Nabi SAW menjamak perempuan dengan ala bibinya. Atau dari pihak ibunya atau perempuan bibinya dari pihak bapaknya. Itu dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Larangan seperti ini ketika seseorang menikahi istri kedua misalkan, seorang perempuan istri keduanya bibinya istri kamu, atau istri keduanya bibinya istri kamu dari bapaknya, dari apa, saudara bapaknya, atau dari saudara ibunya, kholatiha. Karena apabila perempuan tadi posisinya seperti posisi kamu, nah, tidak boleh kamu menikahi dengan bibinya, dengan bibi dari pihak ayah atau bibi dari pihak ibu. Nah, contoh seorang laki-laki menikahi perempuan, nah, ingin menikah yang kedua, nah, boleh, tapi jangan menikahi bibinya istri kamu. Dan larangan seperti ini apabila istri kamu ini pada posisi kamu, boleh tidak mengawini bibinya? Hah? Tidak boleh. Kalau perempuan tadi misalkan posisinya digantikan posisi kamu, nah, boleh tidak mengawini bibinya? Fahada ma yajus. Fahada ma yajus. Nah, kalau itu keponakannya, posisinya keponakannya, dan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Nah, dan juga dilarang seseorang menjamak perempuan yang adik kakak, mayajus. Nah, istri pertamanya adalah kakaknya, istri keduanya adiknya. Bahada mayajus, menjamak di antara dua seperti ini. Nah, langsung dua, adik kakak. Bahada mayajus. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqfilahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi warhamdulillahi rabbil alamin.